جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير Ayat meniko neranake kawontenane tiyang Islam sing beramal soleh. Badane ayat sing neranake tukang mitnah. Tukang mitnah sing ngobong wong Islam-Islam. Sing tukang mitnah nek ra gelem tobat diobong nok neraka. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul khariq. Wong-wong sing do mitnah sing do ngaku Islam diobong lanang wedok nganti gawe jugangan isine obongan kayu. Sing do mitnah nek ra gelem tobat bakale diobong nang neraka. Lah sing diobong wong Islam jumlahe wonten 77 sekawit 87 neng sing 10 balik murtad maneh. Lah sing 77 piye nasibe? Innal ladzina amanu satemene wong akeh kang padha iman wa amilus sholihati lan padha ngamal sapa ladzina kelawan amal kang saleh lahum iku katuwe wong mukmin sing amal saleh jannatun utawi pira-pira pertamanan. Jadi swarga niku ngrupekake taman. Jadi pandangan mata enak. Boten rupa sawah, alas, boten. Ning taman. Tajri kang mili min tahtiha saking ngisore taman al-anharu apa pira-pira bengawan. Kemericik bengawane. Bengawan swarga mboten kados kali donya. Bengawan swarga macem papat. Setunggal banyu sing kinclong-kinclong bening. Sing ora ngalami perubahan. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Nomor kali bengawan sangkopoan. Mila banil lam yataghayyar ta'muh. Bengawan tapi pohan. Nomor telu min khamri ladzati lisyaribin bengawan arak. Arak sing ora mendemi seger diombe. Khamri ladzati lisyaribin. Nomor sekawan bengawan sangka madu sing jernih. Sampean bayangake nikmate nak swarga. Madu niku mboten botolan kaya nek donya. Tapi bengawan. Lah carane bengawan saben-saben tiyang teng swarga tentu nggadahi bengawan niku. Nah. rezeki kanggo umben-umbenane. Pirang tahun ora ana bare. Ora ana bare. Hidupe nang swarga sarwa kepenak nyenengake. Mulane lafal al-anhar digawe jamak mergo bengawane macem papat. Nikmate wong nok suwarga. Mugi-mugi kita sak keluarga kita dados calon-calon suwarga. Kapundhut benjang paringan husnul khotimah. Zalika fawzul kabir. Utawi kang kaya mengkono iku kabejan sing agung. Bejo banget. Pirang juta tahun nak swarga ora ana bare. Ya. Sembarang keturutan ora kaya nak ngalam donya. Nek butuh sembarang leren kangelan. Nek alam donya kepengen soto leren gawe. Ana aturane ora ngono. Swarga mboten. Setiap saat butuh apa kang dikarepake ketekanan. Dadi ora ana nang nek swarga ngliwet barang ora ana ngene ku dana. Darek kepenak-kepenak ta. Sebab apa? Swarga iku pembalasan, imbalan. Dadi ora ana kangelan. Ora ana nek swarga ring telet ora ana. Ni kepenak. Mulane pung-pung kita nang alam donya, alam ujian. Kita amal sing temenanan, amal sing saakeh-akeh. Luweh-luweh, puji-pujian memuji ring Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta, Zat kang kesang, engkang nguasai sekehe perkara. Boten wonten pangeran kejawi pamung panjenengan. Maha suci panjenengan. Diwaca. Iku jenenge wasilah. Wasilah niku ngamal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalile teng Quran surat Al-Maidah juz 6 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Terus wabtahu ilaihil wasilata. Wabtahu lan gulai osiro ilaih marang Allah al wasilata ing wasilah. Maknanya wasilah ma yutaqarrabu bihi ilallah. Amal-amal untuk mendekatkan diri kepada Allah itu wasilah. Perintah itu. Perintah Quran. Kaya nak nuju waktu sholat perdu. Dijauhi liwat hadis. Maca subhanallah ping 33. Alhamdulillah 33. Allah Akbar ping 33 terus dikir sing panjang pisan dadi genep 100. Niki nane wasilah. Wabtahu ilaihil wasilah. Lah ana mana wasilah tempat di surga. Wong-wong sing do azan, do mirengake azan, kon donga. Dunga ake muka-muka Kanjeng Nabi keparingan wasilah. Allahumma rabbani da'wati tammah. Wassalatil qa'ibah. Hati Sayyidina Muhammadanil wasilata. Jadi wasilah tempat yang indah dan suaraku. Jadi wasilah duweni makna sing banter pirang-pirang. Inna batasya rabbika lasyadid. Sak temene penumpesane pangeran terhadap wong kafir lasyadid. Sakate banget tenan. Wong kafir sing ngenyek Gusti Allah. Kanggo wong Islam le muji-muji kaya ngono mboten wonten pangeran kang hak disembah kejawi panjenengan. Panjenengan zat sing moho agung, zat sing moho. Lha wong kafir Gusti Allah dipajakno karo patung. Ya wong pencilaan tenan niku. Ngenyek-ngenyek sing tenanan. Mulanya besok tumpes. Apa mana Gusti Allah lah. Kayak kulon jenengan dipadaknya patung. Lawan membuatkan purun. Sampai purun dijajarake patung. Ngenyek itu. Ketek-ketekan, macan-macanan. Kulon jenengan dijajarake mesti moh. Ngenyek. Gusti Allah zat sing moho agung. Di padana bangsa ini ketek-ketekan, macan-macanan. Iku wong ngenyek sing kebangetan. Mulanya besok mesti ditumpes dini Allah. Inna batsya rabbika lasyadid. Inna hu satemne Gusti Allah. Wa ya Allah yubji uku zat kang miwiti gawe. Gawe makhluk. Sampan pikir Gusti Allah gawe makhluk sangka apa an khalaqakum min turab sangka lebu lek gawe lebu sangka apa iki sampean bingung Gusti Allah gawe lebu gawe tanah asale ora ana terus malah ana sangka apa ora ana sangkane nek api Nabi Adam kejadian songko lebu, songko lempung. Ana keterangane. Kullukum min Adama wa Adamu min turab. Tapi lek gawe lempung kok apa? Ayo sampean teruske. Ora ana apa-apa terus Gusti Allah gawe terus diati. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Gusti Allah nak kepengin ngersakake gawe apa? Saben sing dikersakake langsung jadi. Ibarat bahasa Arab kun. Kun iku bahasa sing ora ana sak detik. Kun. Apa sebabe? Sebab Quran ku kalami barat. Kalami barat iku disesuaikake karo sing nampa. Sing nampa Quran manusa. Manusa ku nek ngomong ngono iku, alah aku bae ngono tek dadi. Oh, ora ndek tek ngono ora ngono. Tegese sak ucapan tek dadi. Iku ngomongnya manusa. Alah kewil cek jadi jadi tirat nah karo Quran kun orang kok Gusti Allah nak gawe itu lari kun kok gawe kodok lho kun nak telu kun wajan ngajan tegese undi sing dikersa ake Gusti Allah pasti jadi pasti orang usah ngenteni suwe. Nah, itu jarane yubdi'u miwiti gawe. Wa yu'idu lan balekake. Ngawiti iso, balekne ya iso. Wong gawe sepeda iso. Dandani sepeda, ya kudu iso. Nek ana wong gawe sepeda iso, dandani kok ora iso. Dudu sing gawe iku. Ngene iki, kagone Gusti Allah. Gawe karo baleni padha gawe ge cepet baleni cepet Lha kok diterangake ngene? Kanggo pikirane manusa. Manusa gawe karo gandane, gampang dandane. Iki nek manusa. Gusti Allah padha gampange. Ya. Jadi bahasa Al-Qur'an disesuaikake karo sing nampa. Wa huwa ta'ala Gusti Allah sing sipate keras penumpesane dahsyat iku kejaban dhe sifat kana Al-Ghafuru zat kang ahli ngapura dhateng tiyang-tiyang mukmin wong kafir sing jogelem tobat diapura gampangan Gusti Allah Al-Wajud kang welas asih dhateng kekasih para wong Islam dikasai. Iki sipate Gusti Allah. Jadi kejaba nek wis numpes luar biasa gedene pengapurane yo ageng. Dosa gedhe kaya apa asal gelem tobat tentu diapura. Kanjeng Nabi didhawuhi liwat Quran. Juz 9 surat Al-Anfal. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Muhammad wong kafir-kafir kandhanono anggar gelem marani kekufurane diapura sekehe dosa. Upamane ana wong kafir umur 80 mati. 80 kurang siji jadi kafir terus. Kurang sak jam rong jam marani kekufurane. Diapura dosa 80 tahun diapura kabeh. Al-Ghafur. Mulane kanggo kita umat Islam supados ngatah-ngatahake kesempatan bertobat. Langkung-langkung nek ajeng tak tilem nek arep turu ngatah-ngatahake tobat. Segote tobat macem-macem. Napa nganggo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Napa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khazin. Napa astaghfirullahal azim macam-macam dia kata. Pokoke tobat. Bahasa Arab kengeng nganggo bahasa Jawa nggih monggo. Pokoke pernyataan tobat. Jadi sedina sewengi iki supaya ngatah-ngatahake tobat. Mergo kadang-kadang niku lakon sing elek-elek keterjang ora rumangsa. Dzul Arsyil Majid Gusti Allah kang duweni arasy Al-Majid kang agung. Niki qiraat sab'at Al-Majid kengeng diwaca macem kalih. Kengeng diwaca rafa Al-Majidu. Kengeng diwaca jer kasrah Al-Majidi. Nah diwaca Al-Majidu jadi sifate Gusti Allah. Gusti Allah kang maha agung. Nek diwaca kasrah Al-Majidi jadi sifate arsy aras kang agung. Aras agung. Nah, ini perlu keterangan. Aras ora iso kata sebab manusia iku bisa ngerti nek kata. Contohnya, Walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Gusti Allah dat sing gawe bumi sak isine. kula jenengan manusa ngerti bumi. Ngertine bumi ngono ae ora ngerti sing tenanan. Dereng enten manusa sing ngerti gedene bumi, dereng enten. Tapi wis percaya mergo manggone nek bumi. Tapi nek takone bumi ku gedene sedo ra reti. Apa mana bumi, wong manusa kok apes. Ngerti banyu bolak-balik digo adus nggo cewek nggo sembarang takoni banyu ku rupane piye ora ana wong ngerti iki nek sabar kepengen ngerti bol sabar ngaco gak tegone banyu rupane apa muni yo engko ora mesti digegulu karo kancane banyu ya putih putih apa banyu kok putih mesti jenenge banyu ya budak ala wong rupa kok budak bingung. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ku apes. Manusia diarani mati, ngamuk. Nek diarani urip nganggo nyapa? Nyawamu ku rupane piye? Manggone nek endi? Ayo becika. Engko anggar sing ngomong kok dikilirokno kancane. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusa apes. Sing kudu guyu ya banyu niku lho, banyu. Kanggo adus, kanggo ngombe, kanggo cewek sembarang, tapi takoni kok ora iso niki. Niki manusa. Ana sing kadang-kadang ngakal-ngakal nyawa manggone nak gulu. Nyawa manggone nak gulu. Sebabe apa? Nak disembelih mati. Ngono. Manggone nak gulu. Nek manggone nak gulu, gulune mandek, tek sikile sobah-obah. Iya nanu melayu. Wah, bingung. Ya, manggone bingung. Nek manggone sawak, nek manggone sawak, nek diketok sikile, kok ijih urip. Bingung. Ibab nyawu. Lha ngono iku Gusti Allah mulang wa yas'aluna ka aniruh. Wong-wong jatakon seliramu Muhammad nyawaku piye. Kowe nek takon takonan ngono, Gusti Allah jawab, kulir ruhu min amri rabbi. Nyawa itu urusannya pangeran. Aku tidak ngerti. Quran wis jawab. Nyawa, hae pangeran. Aku dhewe tidak ngerti. Kulir ruhu min amri rabbi. Lah aras dianggap agung. Bumi planet sing paling kecil. Bumi iki dilingkari langit sab siji. Antara bumi tek langit adohe rak mekatap. Langit sab siji dilingkari langit sab loro. Sab telu, sab papat, sab limo, sab enem, sab pitu, sab wolu, Sidrotil Muntaha. Wacana mustawan. 10 raf-raf arash. Niki arah buat jenis lalu umrah. Upama sampean saged ningali ora kuat kekuatan mripat iki mboten kuat ningali. Walane Quran dzul arsyil majid diwaca kasrah. Arash kang agung. Gusti Allah sing sipate kaya ngono fa'alul lima yurid. Agawe Allah lima marang barang yurid kang ngersakake sapa Allah. Sekehe sing dikersakake tentu dadi. Fa'alul lima yurid. Terus ayat candhaipun takonan. Wong kafir diterangake sipate Gusti Allah kaya ngono agunge isih ra percaya. Terus Kanjeng Nabi dijawab, hal ataka hadisul junud. Hal ataka apa wis tau tekone seliramu Muhammad hadisul junud, berita tentara sing kuat, tentara sing luar biasa. Sapa iku? Fir'auna wa Samuda, rupane Fir'aun lan golongan Samud. Iku luar biasa. Fir'aun iku Fir'aun sing kedua. Nek Fir'aun sing pertama wonge apik. Iki Fir'aun sing kedua namane Walid bin Mus'ab, kejeme rak mekakat. Blue boy. Dene ngaku ana rabbukumul a'la. Aku pangeranmu sing paling agung. Nek ana sing ngakoni pangeran Allah sih aku ngaku. Gebleke tak mekakan padahal wonge cendhek ngono lho. Fir'aun iku. Ngaku-ngaku pangeran. Nyate dicoba Fir'aun iku. Dua istana nak tengah laut, kotoran-kotoran mandek, ngelumpuk, nganti pirang-pirang ulan dong aku, nimbulake penyakit kolera, nak cara Arab taun, nak cara saiki kolera. Rakyat keprotes. Mereka nimbulake penyakit. Ngae goro-goro. Ngalake demo. Orasine. Fir'aun. Nek kowe ora iso ngilangake kotoran-kotoran iki. Tak jabut pengakuanmu sebagai Fir'aun Tuhan. Tuhan Fir'aun tak jabut. Bingung deh. Fir'aune bingung. Lumane iku nekat Fir'aun. Ya wis aku tempo 10 menit. Ditunggu karo masyarakat. Sak jerone 10 menit matur karo Gusti Allah mlebu kamar. Ya Allah Gusti, mbek inggih Gusti. Napa sing kula kersakake saged terhasil. Kula kepengin dados pangeran sekedap mawon Gusti. Di Fir'aun. Ditanggapi Jibril kon matur Fir'aun. Fir'aun, kowe ngaku manusa sing apes. Besok dijajang suwarga sing paling unjuk. Nek kowe ora gelem pangeran isih blue, wong aku pangeran seksa neraka sing paling pedes. Jawab Fir'aun. Ya Allah Gusti, benjing teng neraka kados pundi monggo-monggo ning kula nyuwun sampean turuti sekedap mawon. Iku ora ngajari Fir'aun. Kula sampean turuti dadi pangeran sekedap mawon. Ya wis nek karepmu ngono tak turuti. Lha niku larangan semono kae ditudingi iso ilang kabeh. Akhire masyarakat nyembah Fir'aun maneh. Nek kambuyane Fir'aun. Sing ora gelem ngeran Fir'aun dipatok. Tangane dicopot. Dibandel. Sikile diplecehe awake ditepi watu sing dipanaske. Dicarane Fir'aun nek nekso. Mulane nek ngene Quran surat Al-Fajr wa Fir'aun azil autad Fir'aun sing duweni patok. Dadi nek ana nek wong gak nurut dipatok. Ora ana sing wani karo Fir'aun. Wa Samuda, golongan Samud. Iki termasuk golongan sing luar biasa. Diceritakake. golongan samud. Wong-wongane iki gedhe dhuwur. Diceritakake ana sing dhuwure iku 400 meter. Sampeyan bayangke. Nek kula bayangke nek turu nang endi ngono. Niki tentara samud niku. Tentarane Nabi Saleh, umate Nabi Saleh. Mulane ngati ditekane nang Quran. Hal ataka hadithul jurud fir'auna wa samud. Falilladzina kafaru balai utai wong akeh kang padha kafir sapa ladina fi takdzib iku tetep ngorohake. Dadi kandhani macam-macam liwat dawuh Quran dia tetep ngorohake. Wallahu kasyallah min waraim saking burine wong kafir muhitun ku nglimputi. Nglimputi niku nguasai. Jadi orang-orang yang luput, besok orang kafir, pasti ketangkep, pasti keseksa. Tetap jangkorak Al-Quran. Itulah kata Gusti Allah, Galhuwa. Balik utawi Quran, itu Quranun Majidun, Quran kang agung. Filauhim makfud, yang dalam loh kang direksa. Quran itu agung. Quran niku ana sing tulisane tangane Lauh Mahfudz. Niki perlu keterangan saantawis. Lauh niku papan. Mahfudz kang direksa. Lauh Mahfudz niku panggonane nek dhuwur langit sapitu. Jadi sampean ndadem. Gedene Lauh Mahfudz niku saambane langit bumi. Langit bumi saambane. Niku gedene ambane Lauh Mahfudz. Papan kang terjamin. Kejadian songko inten. Sampan bayangake. Sampan gadah inten saomah ngono ae. Gak iso ngitung regane. Kira-kira pirang triliun. Lah niki kare langit bumi gede mana? Lauh. Nanti disebut Quran Azim. Jadi tengene Lauh Mahfudz niku wonten tulisan Quran 3 juz. 3 juz. Lengkap. Nalika niku Gusti Allah dawuhi malaikat Jibril kon nulis maneh Al-Quran. Terus malaikat Jibril nekake para malaikat safarah. Malaikat safarah niku malaikat juru tulis. Bagian juru tulis namine safarah. Dicekte karo malaikat Jibril. Malaikat Jibril sing dikte, terus malaikat safarah sing nulis. Nganti 30 juz. Rampung terus Quran sing baru mau didunke tengene Baitul Izzah namane tempat Baitul Izzah gedung kang mulya panggonane Baitul Izzah teng langit sabtunggal Baitul Izzah teng langit sabtunggal tulisane lengkap 3 juz. Jadi Quran. Wonten tulisan Quran ana sing nangane Lauhil Mahfudz wonten dalile bal huwa Qur'anul Majid fi Lauhil Mahfudz. Terus ana Quran maneh sing tengene Baitul Izzah nangane langit sabtunggal. Dalile teng hadis mboten teng Quran, dalil hadis. Terus Quran sing nak dunia pirang-pirang. Orang usah dalil-dalilan. Sing nak dunia orang usah dalil-dalilan. Pirang-pirang Quran. Ewan. Malah puluhan ewan. Ini Quran. Endah banget. Lho niku nalika Kanjeng Nabi tasih sugeng. Quran iku dereng terkumpul mushaf. Dereng terkumpul. Ditulis para sahabat-sahabat ingkang kathah menulis namine Zaid bin Sabit. Kadang ditulis nak batu-batuan, lulang-lulang, nak tembok-tembok, ngeten. Pirang ayat, pirang surat nak tembok. Kanjeng Nabi wafat, Quran dereng kumpul. Dereng kumpul, 30 juz dereng. Sareng Kanjeng Nabi wafat, wong sing murtad pirang-pirang. Sing murtad pirang-pirang. Abu Bakar diangkat jadi khalifah pertama. Tugas sing pertama Abu Bakar nglawan lan merangi kaum murtad. Sing kono didikane. Serangane. Akhire Abu Bakar bisa ngalahake kaum sing do murtad. Tapi umat Islam para sahabat sing apal Quran sing mati luar biasa akeh. Sing hafid-hafid Quran penuh sing mati punjul saka 700. 700 hafid-hafid Al-Quran. Abu Bakar lan para sahabat bingung. Iki Quran durung terkumpul 30 juz sing mati sing hafid pirang-pirang. Ki besok umat Islam sing keri-keri sake. Ora apal Quran, gak ana Qurane. Terus sahabat di bawah pimpinan Zaid bin Sabit sebagai tim nyuwun dateng Abu Bakar supados ngumpulake Al-Quran sing kececer-kececer menghibun Al-Quran. Sahabat matur ing Abu Bakar, ditanggapi Abu Bakar, aku ora wani sebab jeneng Nabi durung tau perintah ring aku. Aku kuwatir nek kebu bid'ah dolalah finnar. Aku ora wani. Sayyidina Umar krungu tanggapane Abu Bakar rahwani kuwatir nek termasuk bid'ah dalalah maju Umar. Abu Bakar zaman sebagai khalifah kula aturi merintahake tim penghimpun. Nek zaman kuwatir besok klebu bid'ah dalalah serahke Umar. Makanya wonten apa-apa Umar. Bajingan boten usah melok-melok. Sayyidina Umar gala era mekakat. Mulane kadang Nabi ngakoni ana mati natus saja wa Umar babu. Aku gudange keberanian Umar lawange. Niku alhamdulillah Abu Bakar purun. Lajeng tim sahabat di bawah Zaid bin Sabit ngumpulake Quran sing cuwil-cuwil nak watu nak lulang nyukupan. Iku melalui perang. Mana daerah-daerah lawan perang dikit. Akeh sing korban. Ya. Abu Bakar wafat. Quran terkumpul 30 juz tapi dereng ditasheh. Ganti Umar bin Khattab. Jadi khalifah kedua. 10 tahun saya tidak umat jadi khalifah. Orang kober ngurusi Quran. Sebab daerah-daerah yang bergulak. Pirang-pirang. 10 tahun digunakan saya tidak umat. Kau ngatasi pergulakan. Saran dimuki khalifah Utsman. Umar wafat. Utsman tadi. Tendermus maju supaya Sayyidina Utsman gawe tem penasheh. Kapten Penasah Quran. Di bawah pimpinan Zaid bin Sabit, lajeng ditaskah. Dionton kelira-keliru, najatan, najatan. Ya. Mestinya najatan, keliru najatan. Ada yang keliru diwai. Sarang pun dados, lajeng Qur'ane disebut Mushaful Imam. Maknanya imam, presiden. Tegese khalifah. Jadi Mushaful Imam. Niku delalah sak donya nembe wonten Quran gangsal iji. Nembe wonten Quran gangsal iji. Setunggal jekek Madinah, kale jekek Mekah, tiga Basrah, sekawan Syam gangsal ten Kufah. Dadi sak donya nembe wonten Quran gangsal. Sayyidina Utsman dawuhi para sahabat sing kepengen di Quran supaya nurun. Nulis. Nah, itu dan sahabat-sahabat dan nulis. Jaringan dan cetakan Quran. Nalikoniku, jaringan dan Quran berharokat. Dawa cekai, rana titik-titik, jana, jadi jim, ha, ha, podo. Dal-dal podo, tulisannya roza podo, jin-sin podo. Durungana cecek-cecek. Nanti Sayyidina Utsman wafat. Mulai ana cecek-cecek harakat iku jaman Jenderal Hajjat bin Yusuf Al-Tsaqafi. Ya bagaimana. Lan durung ana Quran cetakan. Mulai ana Quran dicetak tahun 1694 Miladiyah. 1694 Miladiyah. Cetakan pertama anak-anak daerah Hamburg, ibu kota provinsi Jerman, ibu kota provinsi Jerman kan, Hamburg itu mulai anak cetakan Quran. Jadi nembe bangsa petang atas tahun ni kum, dan kucing kum. Nak saat ni kum pun pirang-pirang, ngono. Kebangetan nek ana wong Islam ora gelem maca Quran atau rasa-rasa padahal kangelane sekabat kaya ngono korban pirang-pirang kalane kita supaya rajin wiridan Al-Qur'an ya dikawali niki keterangan pembacaan surat At-Tariq bismillahirrahmanirrahim اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين